hidup ini kau yang pertama membuat ku merasa dekat denganmu. Kau tahu semuanya tentang diriku. Terkadang aku malu mencintaimu. Setelah ku merenung, kita berbeda. Dan mungkin ku tak mampu mencintaimu. Ku sadari kini ku harus pergi dari